sosok atau figur artis topnya Indonesia yang barusan sampean minta siapa? Dipanggil sama-sama yuk. Dipanggil sama-sama Nena, Nena, Nena, Nena, Nena, Nena. Masih bersama. Alhamdulillah, terima kasih. Monggo, Nena Fernanda.